Matius bab 15. Nem are sa'la na jiria, Isa abekta Petrus ben Yakubus ben Tretana Yahya, nyise ka gunung setengki. Ia dek nasi katalo jiria Isa au berupa, rai na mancorong akan ta are, ben raso kenerep kelirepen. Sa'la na jiria murid tese katalo puru, nangalai Musa ben Elia, abu debu ben Isa. Teti Petrus pas mator ka Isa. Kuste, cek saya naik ka dito. Menabi junan delim kasokan. Ati delim mati ke kemah tatalau. Setong kagem junan delim. Setong kagem Musa. Sarang setongana kagem Elia. Sabetara Petrus ki tormator. Pas bede ondem secek terak nah notopi sekatalo jeria. Benderi ondem jeria. Bede suara si adebu kantaria. Aria tang anak sekatresnan. Sema seneng tang ate. Edi ngaki apa ocakna. Ebek toret morete Isa ngiding suara jeria. Pas pada katakoan, sampe labu ta cerungep katana. Tapi Isa nyantir lacu atulit sekatelo jeria. Mara jaga. Cakna debuna. Cek tako. Ebek to moret sekatelo jeria adenga. Eje dia tada orang lainah kacepena Isa malolo. Ebek to Isa benret morete toron dari gunung. Isa maimut red morete jeria. Saya tengah le ebek nagele, jek kabele kapasapa. Sabeluna potrana manosa odik pole dari sedena. Red morete Isa atanya. Apa napa ruguru agama me ada bu? Cak epon Elia koturabu kade. Debuna Isa. Elia pacet de tengah ma tepak kebadean. Tape sengkok ngo cak kabena. Elia lah dateng. Tapi tada orang setau. Ben reng orang jeria, ka Elia ngalak sakar betibi. Ben bekal kanda jeria kia, ka potrana manusia. Red morete Isa jeria, pas ngarteh cek seka maksud Isa iya Arya, Yahya pembaptis. Ebek to Isa ben morete sekatelo abelih ka kenangana orang sebanyak ruah. Pas bede orang lalake nyanter, asojud iya junana Isa, lacu mator. Pak, kani sereh anak abdina sengang lo jen ajenen. Menabi komat cek saran kantos cek sereng labu kadilem apoy sarang kadilem aing. Sarang abdina ampun ebektah karen morit pancenengan. Tapi tade si oning maberes anak abdina. Isa adebu. Talebet ongku bak naria. Bak naria reng oreng senyaletong bentak percaja. Sampai bila sengkok kotu apolong ben bakna. Ben kotu sabar ngadepi bakna kapiria. Kibadana anakna. Isa pas makon roh jahat sebede edelim nak kanak jeria. Sopaja keluar. Ben roh jahat jeria keluar. Tinding nak kanak jeria pas beres ebek to jeria kia. Red murete Isa pas nyantir ka Isa. Mencar dari reng oreng lainna. Pas atanya kantaria. Apun apa abtina sakan cah mata bisa ngocuk roh jahat ka Disa? Debuna Isa. Sebab bekna tak patah percaya. Kayak nggak iya. Mon bekna andi iman seraja pada ben bikin sawi bayi. Bekna bisa ngocak ke gumok ria. Ngale desa. Tanto gumok ria pas ngale. Tade bereng se tak bisa lakone bekna. Tapi roh jahat seria. Pera ekening ocu. Bik doa ben puasa malolo. Ebek toret morete Isa akompol e Galilea. Isa adebu. Tak abit pole, potran manusia bekale pasrah lagi ya kekobasan manusia. Bekale patena, tapi yare sekapeng telok, bekale pao dia pole. Tetih red morete pas cek sesana. Ebek to Isa ben red morete napak kakapir naum. Reng oreng tokang narik pajek ke patel manso ceh, nyenter kapitrus lacu atanya. Guruna sampean majar pajek ke patel manso ceh, ten, ponapa punten? Saote Petrus. Majar. Ebek to Petrus mulai, Isanya pakade. Simon, beremah panamana bekna? Sapa sekotu majar bia ben pajek katorato itu nyeria? Rakyat? Apa orang manca? Orang manca. Saute Petrus. Mon beria? Debuna Isa. Rakyat tak osa majar. Tapi sengkok ben bekna, cek mapakel reng orang ruah. Teti, kasak, bekna entar manceng ke telaga. Kalak cukok saya kening dah ada katibik-bibak na. Edelem colok na. Bekna bekal nemu apa se. Secokop ka angku e pamajer pace kesengkok ben bekna. Kalak pese jeria. Bejeraki kareng oreng ruah, menangka pace kesengkok ben bekna. Ka angku e pateleman soceh.